Bismillahirrahmanirrahim. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون sesungguhnya mereka-mereka telah berbuat makar mengkoblihim dari orang-orang sebelum mereka berbuat makar kepada utusan-utusan Allah Rasul-Rasul Allah wahtalu bi anwa'il hiyal ala raddi maja'uhum bih. Mereka mencari-cari alasan dengan segala macamnya alasan untuk membantah apa yang dibawa oleh utusan Allah kepada kaumnya. Wabanau min makrihim kusuran ha'ila. Dan mereka membangun istana-istana untuk berkumpul di dalam berbuat makar terhadap utusan-utusan Allah. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan bangunan-bangunan mereka dari dasarnya, dari pondasinya, hancur lebur. Ija'ahal amr min asasiha wa qawa'idiha. Istana-istana yang mereka buat dalam rangka membantah, menolak, berbuat makar terhadap Rasulullah, utusan-utusan Allah, Allah hancurkan dari dasar pondasi mereka, dari dasar pondasi rumah atau istana tersebut. Fakharra alaihim as-saqfin fawqihim. Fasara ma banau azaban azabu bih. Maka hancurlah seluruh atap, ya, dari atasnya hancur lebur. Dan dari dasarnya juga sudah hancur. Dari pondasi bangunannya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Otomatis atasnya juga, atapnya juga hancur lebur. Fakhara alihim as-saqf min fawqihim wasara ma banau azaban azibu bih. Sehingga yang mereka bangun dari istana-istana yang mewah itu menjadi azab, siksaan terhadap diri mereka sendiri. Wa atahumul azab min haitsu la yasy'urun. Dan datanglah azab kepada mereka dalam keadaan mereka tidak faham, tidak menyadarinya. Wa dzalika annahum dhannu anna hadzal bunyan sayanfa'uhum wa yuqihimul azab. Yang demikian itu karena mereka menyangka bahwasanya benteng mereka, bangunan mereka, istana-istana mereka akan menolong mereka dari kejahatan, akan bermanfaat untuk mereka, akan menjaga dari azab. Wasara azabuhum fima banau wa asharu. Maka jadilah azab dari apa yang mereka bangun, istana, benteng dan lain sebagainya, menjadi azab, siksaan untuk mereka, dihancur leburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suma yaumal qiyamah yuhzihim, kemudian pada hari kiamat nanti Allah hinakan mereka. Orang-orang yang seperti ini Allah hinakan sehina-hinanya. Na'udzubillah. Wa yaqulu aina syurakaa alladziina kuntum tusyaqquuna fiihim. Dan mengatakan, Allah berfirman, mana syurakai, tandingan-tandinganku, alladzina kuntum tusyaqqun fihim, yang mana mereka, yang mana kalian tuharibun, tuadun, ya, yang mana kalian menyerang agama Allah, memusuhi, memerangi agama Allah dalam rangka membela berhala-berhala kalian. Ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, permisalan ini yang Allah berikan permisalan terhadap mereka yang membuat makar, tipu daya terhadap agama Allah. Hadza min ahsan al-amthila fi ibtal makr a'da'ih, termasuk permisalan contoh yang paling bagus dalam membantah makar mereka. Fa innam fakkar wa qaddara fi ma ja'at bihi ar-rusul lamma kadzabu, karena mereka memikirkan, bikin-bikin rencana untuk berbuat jahat kepada utusan Allah, baik didustakan maupun dibunuh dan lain sebagainya. Wa ja'alu lahum usulan wa qawaid minal batil yarji'una ilaiha, dan mereka jadikan usul dan qawaid, pondasi-pondasi dari kebatilan mereka. Wa yardu nabiyya ma ja'at bihi rusul, sehingga mereka membantah apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah tersebut. Wa ta'alu aidan 'ala iqa'il makruh wa dharar bir rusul wa man tabi'ahum, dan mereka membuat tipu daya untuk membunuh utusan Allah, berbuat makar, berbuat jahat kepada utusan Allah dan yang mengikuti utusan Allah, mengikuti Rasulnya. Fasara makruhum wabalan alaihim, sehingga tipu daya mereka balik kepada diri mereka sendiri. Fasara tadbiruhum fi tadmiruhum, sehingga yang mereka bangun selama ini, baik rencana, tipu daya, atau bangunan, atau benteng, atau apa saja yang mereka usahakan, menjadi siksaan, azab yang menimpa mereka. Dzalika li'anna makrahum sayyi, yang demikian itu karena makar, tipu daya mereka itu buruk. Wala yahiqul makru sayyi illa bi'ahli, tidak akan kembali makar orang yang buruk, tidak akan terjadi kecuali akan terhadap dirinya sendiri. Hadza fid dunya, ini dunia, orang-orang yang membuat makar, tipu daya akan balik lagi, mau dia bungkus apapun perjalanan, misalkan 10-20 tahun perjalanan, memang butuh waktu, tapi akan menjadi senjata makan tuan, kembali kepada dirinya menjadi ancaman, kembali kepada dirinya menjadi azab, siksaan di dunia. Ini di dunia Allah bongkar sendiri. Wala azabul akhirati akhza, sedangkan azab akhirat lebih pedih. Walihada qal thumma yawmal qiyamah yukhzihim, oleh karena itu Allah berfirman, pada hari kiamat nanti Allah hinakan mereka. Allah hinakan mereka. Yaqdamu ala ru'usil khalaik, Allah bongkar di hadapan seluruh makhluk. Wa yubayyin lahum kadzibahum, wa yubayyin lahum kadzibahum. Aftara'ahum ala Allah, dan dijelaskan kedustaan mereka, kelancangan mereka terhadap Allah. Dan Allah mengatakan, mana mereka-mereka yang menjadikan tandingan-tandingan Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi Rasulnya, mana mereka-mereka ini? Malah membela berhala-berhalanya, sesembahan-sembahannya, tetapi terhadap Allah mereka musuhi. Wa taz'umuna annakum syuraka lillah, dan kalian menyangka bahwasanya berhala-berhala tersebut adalah syuraka lillah, serikat bagi Allah, penolong bagi Allah. Idza salam hadha su'al lam yakun lahum jawab illa al-iqrar bidhalalihim. Apabila disampaikan, ditanya kepada mereka tentang hal ini, maka mereka tidak akan menjawab kecuali mengikrarkan, mengakui ya, kesesatan mereka, bahwasanya mereka berjalan di atas kesesatan. Wal-i'tiraf, dan mengakui, bi'inadihim, dengan kesombongan mereka, pertentangan mereka yang sengit. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kita tersesat, dan mereka mempersaksikan terhadap jiwa mereka, terhadap diri mereka, annahum kanu kafirin, sungguh mereka adalah orang-orang yang kafir, yang menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka sendiri mempersaksikan terhadap diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin. Qala alladziina utul 'ilm, maka adapun orang-orang yang berilmu berkata, innal khizyal yawma su'a 'alal kafirin. Para ulama Rabbaniyun berkata ketika itu, innal khizyal yawm, sesungguhnya kehinaan pada hari kiamat ini, wasu dan azab, siksaan Allah akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Wa fi hadza fadhila ahlul ilm, di dalam ayat yang mulia ini merupakan keutamaan bagi para ulama, bahwasanya para ulama akan selalu menyuarakan al-haq di dunia maupun di akhirat. Wa yaqumul ashhad anna liqalihim i'tibaran indallahi wa inda khalqih. Ucapan para ulama nanti di hari kiamat menjadi i'tibar, landasan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Bahwasanya para ulama lah Rabbaniyun, mereka menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluknya yang menentang, memusuhi, memerangi agama Allah dan Rasulnya. Wala haula wala quwata illa billah. Fadhallallahu.